خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. yakhluqu ma yasha wa huwa alimul qadir wa huwa alimul qadir wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة فأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله أري رضا الله في رضا الوالدين كيدنا رضونا عند بابا وسخاء الله سلام رضا بندقنا الله Isafatil walidaini saya dinabu benduna ibu bapak Afajal tirmidu wa sawmuhibana wal hakim Wa an anasir anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi bimizat nafsi amudir kaula biadi ayadina kakawasana kazat la yu'minu hinta sampurna imana abadun hiji abdi hatta yuhiba sehingga mikara sepek abdi hijari kata tangan mah seperti karena perkara yuhibu anu mikara sepek abdi linafsihi pikun dirina linafsihi karena dirina mutafakun alaih wa ibni masudin radiyallahu anhu kala satu ngaluskan kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sallallahu alaihi wasallam ayyul zambi dosa naon naon dosana dosa naon a'zamu anu paling gede kala ngadau Rasulullah antaj ala nyata ngajadikan anjen nilai pikir Allah nih dan tanah tandingan wahuwa samari Allah kala koka kami hitapkan anjen kultur naros di kaula suma ayun kerasna wan kala ngadal Rasulullah antak tula nyata mainan anjen waladaka kanak anjen khusyata ayak kula karna sin dahar naeta anak budak maka salaman anjen kultu naros di kaula suma ayun teras naun diri kaula madawu Rasulullah antuzani nyata jina anjen diholi lati jarika jem istri katana anjen mutapapun alaih wa'an abdillah ibni amr ibn al-asih radiyallahu anhumah anna Rasulullah s.a.w. kaula minal kabairi eta cina sawahina dosa gede sat murrojuli ari nyarekana hiji jama walidai kaindung bapana bila dicarioskan wahal ya subuh sarangha mungkin nyarekan arrojuli hiji jama walidai kaindung bapana walang adau rasulah na'am ya subuh nyata nyarekan jama abar rojuli kabapana jama lain kaya subuh mangka nyarekan jama lain kaya subuh mangka nyarekan arrojul jama lain abahu kabapana tajama waya subuh sarang nyarekan eta jama umahu kalindungna jama lain kaya subuh mangka nyarekan jama lain umahu kalindungna tajama mutafakun alaih wa nabi ayyub radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallam qala la yahyu hinta halal li muslimin tikun jama'a islam ayyajura ma'asya'an ahohu kadirna fawqan salasin Kaukan salah silayalin Salurem tilu kue Ya takiani anu papang iduanana Payung ridu mangka ngabayirkan Payung ridu mangka ngabayirkan Jama hada kadia Wayuk ridu sarang ngabayirkan anu lain hada kadia wa khairuhuma sarang ari anu pangalusna tiantara dua jama alladhi yabda'u nyata nu ngamimitian disalami kumucapkeun salam mutafakun alaih wa an jabirin radhiyallahu anhu qala qala rasulullah salam kullu ma'rufin harus setiap kalusan sodaqotun eta sodaqoh al-jawul bukhariyu Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoallahi fi ridhoal walidain wa sawtu laiti sawtu walidaini. maka sesuai judul diparentalkan kuyen kalusan kainu wafat yang birul walidain maka bakal undang karidoan ti eta inu bapak inu bapak bersudo maka Allah juga bakal ridho. Sebaliknya lamun jama henteu birul walidain ngabakti yen kausan ka inung bapa bakal ngajadikeun inung bapana tersinggung ngambek terasep maka lamun inung bapa geus terasep geus ambek geus tersinggung Allah ge bakal ambek bakal tersinggung bakal ngikabenci ka eta jama maka itu ayat yang hadis merintahkan supaya birrul walidain yang kalusan kandung bapak supaya mudah meridona Allah ulang kikun kak ngajadikan orang tua anggap akhirnya Allah itu bakal genduk layuminu abdun hata yuni bali jarihi maluri buli nafsihi dina ngajaga kaiji ngajaga silaturahmi jeng sesama tetangga kedua yang kalusan kata tangga maka di jama dituntut kudu merhatikan tetanggana seperti merhatikan dirina sorangan lamun urang dahar kudu ingat kata tangga di situ dahar maka disunatkan itu setiap jama kudu mantau ka tetanggana bisi tetanggana kedahar bisi tetanggana gering bisi tetanggana aya pangabutuh kitu sabab ieu layu minun teu disebutkeun sampurna imana lamun hiji jama teu merhatikeun tetanggana merhatikeun tetanggana seperti merhatikeun dirina kan disebut iman jama anu teu merhatikeun tatanggana seperti merhatikeun dirina teu mikaresep tatanggana seperti mikaresep kana dirina lamun urang teresep diomongkeun ku batur maka ulah sok ngomongkeun tatangga mun urang teresep musibah teu ka diri urang maka ulah teresep lamun tatangga kakeunaan ku musibah pokona mah naon anu terjadi kana dirina kudu oge diperhatikan terjadi ka tetanggana mun kaalusan kumaha mun kagorengan kumaha jadi hadis hiji ngajalin silaturahmi jeung tetangga cara merhatikan tetanggana terus kadua yang kaalusan seperti ngaalusan kana dirina ayo kan diadomu naon dosa nu paling gede nu kahiji musyrik ini dan tetandingan kubuh pangeran teh Allah ayeuna nyindi pangeran salian ti Allah berarti nyin tandingan pikeun Allah midan ngaranna jamana andad kana basa andada jama tina midan rejengan pangeran salian ti Allah nu diserokeun jeung Allah disembahna wahuwa walakoka bagi Allah nyiptakeun anjeun di tetapnya kan dua Allah khaliq salianti Allah makhluk mun aya salianti Allah dijadikeun khaliq maka eta geus musyrik padahal salianti Allah mah makhluk diciptakeun karena disarwakeun jadi khaliq karena dosa paling gede kaji musyrik. Kedua, maehan anak kulantaran sieun disoro dahareun ku anakna. Mencet bahasa Al-Qur'an mah min hasyatil imlak. Sieun miskin hartana sieun dahar ku anakna. Namun narjukukum wa iyahum. Sesuai jeung kabiasaan jahil yang baheula. Sieun beak harta anakna diparaehan padahal nu ngarizkian lain manehna Allah sehingga mesti jamin ku Allah rizkina sieun beakeun ku anak mesti kan diparaehan asup kana dosa anu katiga gedena. Anu katilu antuzani dihalil hijarika, dosa gede jina jeng pamajikan tatangga. Nukuduna tadi dijaga tatangga teh. Aina dijinahan pamajikanana dobel dua dosana. Kaiji dosa jinahna, kadua dosa nilalaan tatangga na. Maka dikatolikan doa emang dosa anu katiga kesena. Kuduna ngajaga silaturahmi nyen kalusan kakak ieu dicorekaan di aiban. Mira kabari satu rojul walidahi termasuk oge dosa gede jama anu nyarekan ka hidung bapakna. Mungkin zaman sahabat dan ayah kejadian meureun sehingga ditaros. Nah mungkin asal piraku di anaknya tak ingin bapaknya. Hari kiwari makan ke aneh. Tungguron nyarekan mainan gespa balata. Anak mainan kakolotna. Mungkin bahula-bahula mak dianggap barang aneh. Asal piraku mustahil. Aya anak nyarekan kolotna. Hal yasubu rojul walidai. Asal temungkin di zaman. Nah mungkin ini zaman nyarekan kayu bapana. Bisa kali mungkin masyarakat sebelah anggap aneh itu mungkin mustahil ayah zaman nyarekan ini bapana. Anu kiwari mah geus teu aneh pamalakat pemboro nyarekan mahan wae geus warani. So rusul mungkin wae tapi teu langsung ngakumaha. So rusul ya subuh abaro juli. Nyata di jaman nyarekan bapak batur. Yang batur lagi nyarekan bapaknya secara tidak langsung nyarekan kolot sorangan lewat batur. Dan bagaimana nyarekan batur. Maka dia dina ngajaga silaturahmi oge. Ulasok moyok ngahina ngagorengken bau batur pemok kolot batur. Di urang aira mundure sok pemolok kolot nyarekan kolotna. Batur teh nyarekane ka kolot urang. Eta teh sarua jeung urang nyarekan kolot urang. Najan teu langsung tina bibir urang melalui bibir batur. Sarua we dosa nama kasup dosa gede. La yahilu lil muslimin la yajra'u fawqa thalathi layalin. Jadi pada inti nama Islam, tina aslama agama damai hatina teh. Tina aslama intina kudu diciptakeun kadamaian ulah parasea. Ketika ngaranna jelema, henteu lahir muklis jelema, dilahirkeun setana digoda, kadang jelema teh kagoda, nepikeun ka parasea. Kan karakter jelema disulut setiap oge pasiana teh rongka ya dahsyat gitu. Nah jadi ku agama oge ku Allah ditoleransi kadang jelema da ku oge ciptakeun potensi emosi kadang ambek teu bisa nahan emosi nepikeun ka pasea. Jadi lumrah wajar namun pasea najan alus sama damai dan sama agama damai kan sakali deui kusebab aya rongrongan ti setan lawa nafsu kadang kan jelema teh kan teu kuat mental nepikeun ka pasea kagoda ku nafsu jeung setan teu naon pasea tapi dibatasi ku Islam ulah leuwih ti tilu poe kaiji ngalerkeun amarah kan moal pasea mun taya emosi moal pasea mun taya kambek maka begitu pasea kan aya kambek poe kaiji redakeun kambekna. Poe kadua mikir tapakur nah urang teh berpasea matakna alamus tengah gugu nafsu. Pokoknya mah merenung we hari kedua mah. Nah, nepikun kapal saya introspeksi diri, refleksi diri. Ah, meskitu poe katilu hahampuraan geus beres eta tilu poe teh. Lamun leuwih tilu poe maka dosa hukumna haram statusna jadi aku umat rasul nanti karakalkeun. Nama tilu poe oge hari katilu na teh geus damai deui. Ulah ya takiani payu ridu hada papangi anu kuduna kudu silu ucapkeun sareng ya balir kali itu silih buang muka dua nana. Jadi sajero leuwih tilu poe tong boro pasea deui silih buang muka ge geus teu meunang. Nah, wahai rumah lagi ya belum disalami. Kembali beda kita jema gengsi ramun kedak kudu mental ampura. Komo anu boga salah nama. Ya. Tapi ku agama diajarkan demi kedamaian. Ya, sang terbaik akan memulai perdamaian. Dengan pasea, hiji larangkeun pak. Emosina kadua renungkeun supaya henteu pasea deui ka tilu silih hampuraan orang pertama minta hampura eta anu terbaik. Kulu ma'rufin sadaqotun. Kabeh kalusan jadi sodako. Makana ya orang teh kukulirun ku harta kuboga sodako teh ku carita-carita nu alus ku wajah anu marahmal nang we rupa-rupa. Jadi kulu mautin ke dinas berikutna saeutik kumaha wae sekecil apapun kaalusan eta teh bakal jadi sodaqoh kala tahkiron minal ma'rufi syai'an walau anta ku ahoka ikomo kaalusan gede kaalusan leutik Rek alus cek budaya masyarakat makruf ngarana dia dibacana kulu makrufin apalai makruf mah kalusan anu kukurangan teh ur ke budaya kesepakatan sosial untuk kulu hairin, kulu ma'rufin, makana nalwe anu dianggap alus komo cek agama, cek tatanan sosial alus sabede kumawai oge tetapi bakal jadi sodako lumatakna bung harente bisa sodako kuarca teu bisa atuh kukalus kanusan aya sampah copot asupkeun kana wadahna. Aya tempat kotor dibersihan. Aya batu ngahalangan di jalan dikasisikeun. Kan eta teh hal enteng. Keur ngisi kahirupan urang, keur ngumpul-ngumpul bakal di akhirat. Jadi ulah madaguan beungar. Udah. Naon sodako kudu kuarta pada atau kudu kuarta utuh alusna mah kuarta ayu boga mah ongkoh ku kalusan ongkoh. Jadi sakeutik apapun kalusan sok lakukeun kamampuna eta teh jadi aladak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios faqad ittafaqa sanyata parantos sesuaian di kakaula fi hadzal makna dina iya makna fahiya sareng kudu ninggalkeun anjeun nafsi hijri kaula attakasula kana males watawani sareng hararese wa illa sareng lamun teu kitu fasbuti mangka kudu cicing anjeun fi dzil hawani dina pagawean anu hina falam ara mengkatani ngali kaula lil kasali pikan lil kasali pikan jalma jalma anu maralas al hadzo kana bagian yahdo anu menang bagian eta jalma siwa nadi min salian tika hanja kalan hurmanil amani sarang kahalangan cita-cita waqila sarang dicariaskan kam min hayain loba kaera wakam ajazin sarang loba kaapas wakam nadamin sarang loba kahanja kalan jamin anu loba tawallada eta lahir lil insani pikan manusa min kasalin tina lantaran malas iya ka kudusin anjan an kasalin tina malas fil basa dina ngebahas an fil basi dina ngebahas an subahin tina perkara-perkara anu samar ma ari perkara kodang alim ta anu pada alim ta anu geus nyaho anjeun wa masang ari perkara kadosaka ari nyata ragu-ragu min kasalin eta tina lantaran malas wa qad qila sareng nyata dicarioskeun al kasalu ari malas min kilati ta'amuli eta tina lantaran saeutikna mikir-mikir fi manaqibil ilmi dina ngeunaan kaagunganana ilmu wa fadhailihi sareng kautamaanana ilmu fa yambaghi mangka perlu ayat tangiba kana kudu nyibukeun eta jalma nafsahu kana dirina ala tasyili kana ngahasilkeun ilmu wal judi sareng sungguh-sungguh wal mazobati sareng mayang bita'amuli kana mikir-mikir fi fadhailil ilmi dina ngeunaan kautamaanana ilmu fa innal ilma mangka arisanyana ilmu ya baqa eta tetap wal mali sareng ari harta yafna eta paksa kama qala sakumaha nyarios amirul mukmini amirul mukminina kama qala sakuma nyarios amirul mu'minina al kama qala sakuma nyarios amirul mu'minina ali bin abi talibin Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari fasal fi bidayati sabaki eta dina nerangkeun mimitian ngaji wa qadrihi sareng ukuranana ngaji wa tartibihi sareng tertibanana ngaji kana aya guru ustazuna guru urang sararea Syaikhul Islami Burhanuddin Syekh Burhanuddin yuwaqifu eta pantoskeun fi bidayatis sabaki dina mimitian ngaji fi bidayatis sabaki dina mimitian ngaji ala yaumil arbi'ai kana dinten Rebo wa kana sareng aya Syekh Burhanuddin yarwi eta riwayatkeun fi dzalika dina ngeunaan itu anu dicaritakeun hadisan kana hadis fayastadilla mangka ngadamel dalil Syekh Burhanuddin bihi ku eta hadis wa yaqulu sareng nyarios Syekh Burhanuddin qala nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ta yaji perkara budi'a ku dimimitian fi yaumil arbi'ai dina dinten Rebo illa waqad tamman kecuali sampurna Wahakadha sarannya kita dai kana ayah Syekh Burhanuddin ekana ayah yaf'alu midamal Abu Hanifata Imam Abu Hanifah wa kana sarang ayah Imam Abu Hanifah yarwi eta ngariwayatkeun hadal hadis akan ieu hadis hadal hadis akan ieu hadis an ustadzihi tiguruna asyaikhul imamil ajallu qiwamiddini Syekh Qiwamuddin Asy-Syaikhul Imamil Ajallu Qiwamiddini Ahmad ibn Abdir Rashidi Syekh Qiwamuddin Bismillahirrahmanirrahim Faslun al-iyo fasal fi bidayati sabaki etadina narangkan ngemimpianana ngaji wa qadrihi sarang ukuranana ngaji wa tartibihi sarang tartibanana ngaji kana ayah ustaduna guru urang tararaya Syaikhul Islami Burhanuddin Syaikh Islam Burhanuddin waqifu etang ngantoskun fi bidayati sabaki dina ngawi fi bidayati sabaki dina ngawitan ngawas ala yaumil arbi'ai kana dinten rabo wa kana sareng aya Syekh Burhanuddin jarwi eta ngariwayatkeun fi dalika dina itu anu dicaritakeun haditsan kana hiji hadis fayastadillu mangka ngadamel dalil Syekh Burhanuddin bihi ku eta hadis wa yaqulu sareng nyaio Syekh Burhanuddin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mamin syai'in ta'ayah hiji perkara budi'a anu dimimitian fi yaumil arbi'ai dina dinten rebo illa waqatamma kecuali nyata sempurna eta perkara wahakadha sarangnya kitu dai kana aya yaf'alu midamal Abu Hanifata Imam Abu Hanifah wakana sarang aya Imam Abu Hanifah yarwi eta ngariwayat kan hadal haditha kana iya hadis an ustadihi tiguruna asyaitil imamil ajali kiwamid Qiwamiddin Ahmad ibn Abdul Rashid Syekh Qiwamuddin Bismillahirrahmanirrahim Faslun ari'i fatah fi hidayah Kisabaki etadina narangkan Mimitian ngaji wa qadrihi Sarang ukuran anang ngaji Wa tartibihi sarang tartiban anang ngaji Kana ayah ustaduna guru orang Sarera Syekhul Islam Burhanuddin Saya Islam Burhanuddin diwakifu etang entoskeun fi bidayati sabaki dina ngawitan ngaos ala yaumil arbi'ai kana dinten rabu wa kana sareng aya Saya Burhanuddin jarwi etang riwayatkeun bidalika dina ngeunaan itu anu dicaritakeun hadisan kana hiji hadis Saya stadilu mangka ngadamel dalil Saya Burhanuddin bihi ku eta hadis waya kulu sareng nyarios Saya Burhanuddin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ay hiji perkara budi'a anu dimimitian fi yaumil arbi'i dina poe rabu illa wa qad tamma kecuali nyata sampurna eta perkara wa hakadha sarangnya kitu deui kana aya yaf'alu midambal Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa kana sareng aya Imam Abu Hanifah yarwi eta ngariwayatkeun hadal hadis kana ieu hadis an ustadihi ti guruna asyaikhil imamil ajal qiwamiddin Ahmad bin Abdir Rasyid Syekh Qiwamuddin Bismillahirrahmanirrahim. Asim alaiya kakati bidayat isabati etadina nilangkan memikian ngaji. Aku lihi sang akurana ngaji. Atai kibihi sang katibana ngaji. Karena ayah ustaduna guru orang sadaya. Syekhul Islam Burhanuddin. Saya Islam Burhanuddin. Yuhafiku etantos kempi bidayat isabati dina ngawitan ngawas. Ala yaumil arbi'ai. Anjing tengah bawa kanan sama ayah sebuah mudi. Jauhi yati sabaki dina witengos ala yaumil arbi'a ikana dintana rebo wakana sarang ayah sebar hamidin nyarwi eta ngerewayatkan fidali kardina ngeraan itu anu diceritakan hadisan kena hiji hadis fayas fayas dadi lu maka ngadama dari Yosef Burhanuddin bihi ku eta hadis wa yakulu sarangnya Yosef Burhanuddin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ta'ayah hiji perkara budi'a anu dimiti yan fi yaumil arbi'ai dina poe rebo illa wa qadtam ma kecuali nyata sampurna eta perkara wa kada sanya kita dai karena ayah ya malumi midama Abu Hanifah ta'inum Abu Hanifah karena serang lainum Abu Hanifah ya rawi eta mari wayatkan hadal haditha karena ya hadis an ustadihis tiburuna akhaihi li imamil ajali kiwarid dini kiwamid dini Ahmad bani Abadi Rashidi Syekh kiwamid dini Abu Hanifah ya, kita diriwayatkan hadal Bismillahirrahmanirrahim wa sami'tu sarangadamu kaula mimman tijama usiku anu percaya kaula bini kata jama anna syaiho Aba Yusufal Hamdaniya tanyanya nasir Aba Yusuf Alhamdani karena ayah anjuna Yuwakifu etangan tosken, nunggukken, ngadagokken. Kula amalin kasatiap, karena setiap amal min akmal yukhoiri tina tilang amal anu alus. Ala yaumil ardi a'i karena kue rebo, karena dinten rebo. Wahada sarang hari yang ngantosken, li anna yaumal ardi a'i, karena sanyanya napoe rebo yaumun eta poe kuliko anu diciptakeun ti dina eta poe anu nurut cahaya wa huwa sareng ari poe rebo yaumun nahsin eta poe ngan naas pihakil kupari dina hakna jalma-jalma kukur kaya pun mangkaya poe rebo mubarokan kanu diberkahkeun lil mukminina pikeun jalma-jalma iman wa sami'tu sarangadangu kaula ngadangu kaula mimman ti jalma usiku anu percaya kaula bi kata jalma anna syaikha Aba Yusuf Alhamdaniya sanyanya nasir Aba Yusuf Alhamdani karena ayah anjina iwakifu etangan tosken ula amalin karena setiap amal min akmal khairi tina pirang-pirang amal anu alus ala yaumil ardi'ai karena dinten rebo wahala serali ngan tosken li anna yaumal ardi'ai karena sanyanya na dinten rebo yaumun eta dinten kuliko anu diciptakeun ti dina eta dinten anur cahaya bahwa sehari poe rebo yaumun nahsin eta poe nan naas pihakil kupari dina hakna jalma-jalma kupur kaya pun mangka aya poe rebo mubarokan eta anu diberkahkeun lil mukminina pikeun jalma-jalma iman Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mukamari tajabana sabura ulama seburhanu di Imam Abu Hanifah. Malah Syaikh Yusuf Al-Hamdani muridna Imam Abu Hanifah. Lain wain ngaos ilmu setiap perbuatan saya, amal saya, rek saum, rek naonre pokona masuk diantoskeun kana dinten Rebo. Saya tilu ulama anu ngawitan khususna ngaji ilmu umumna amal kalusan dina poe Rebo. Kami jelaskan pikeun ulama ke ulama di mana yang niat langsung lakukan. Nang alasana wahada li anna yaumal arbi'i. Jadi kaiji kerengalap berkah, kerengalap berkah, tabaruk, ngalap barokah istilahnya. Muka dua tafa'ul, ngalap perbuatan. Jadi dia wahada ana yang wahai yang menghuni kopi anuru kahiji dinapa ya di cipta kenana cahaya maka kalau malah dihulu kopi anuru mubarokan aidon ditapa ulin dihi wijaya tinur ilmi jadi dinapa ya di cipta kenana cahaya mubarokan anu diberkahkan maka lamun dina Rebo tercipta cahaya berkah maka diharapkan tapakul teh mengikuti pada malam Allah tapakul teh Allah ngadamel cahaya dina Rebo maka diharapkan mil mulai poe Rebo diharapkan tercipta kesuksesan dina ngajina itu tapakul teh sebab Nepoerobote sakali diciptakan cahaya logikana lamun ngaji di Nepoerobo barengan jeung lahirna cahaya atuh wijiada tinurul ilmi lahirna cahaya di Nepoerobo bisa nambahan karena cahaya ilmu pokoknya malah kaiji ngalap barokah tapakul karena poe Rebo sebab poena dicipta kena cahaya wahuwa yaumun nahsin goyere mubarokin muka dua poe Rebo teh kermangkan ter kerja makupur mah karugian semua berkah ker umat islam kerja makupur mah itu berkah poe Rebo teh yang mau nasin, poe nanya asia, cilaka, kerjama jama kupur, kemawa berkah kerjama kupur mah. Yang orang ini Rebo, sakalian ker menentang jama kupur itu. Nang sababna ayah diriwayatkan di anauruya anawatala mahosa pabi kau mintingal kupar. Wala masa kau man minhum illa liahiri yawmin arbi'i min kulli syahrin jadi ternyata dilelep kena korun kajerotan teh kawa yakil poe Rebo illa liahiri yawmin arbi'i min kulli syahrin waktu terakhir poe Rebo pokoknya wayakir di dalam kena poe Rebo terus masa kauman Yahud dan Bani Israel anu dijadikan monyet dijadikan babi sarwa etate di akhir poe Rebo makana Rebo teh jadi poe naas poe sial kerjama-jama kukurma Paya kunu mubarakan lil mukminin. Para gua diberkahkan kerjaan iman, dibekalkan ke jama-jama kufur. Makanya sebagian ulama milih poe rebo ikan digunakan waktu mulai ngaji berharap barokah jeung nganter orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.